Mitra Bisnis, menjadi perbincangan soal nama Jokowi yang masuk dalam salah satu soal ujian nasional tingkat SMA pelajaran Bahasa Indonesia, di mana ada paragraf yang menjelaskan latar belakang, rekam jejak hingga persoalan yang dihadapi Jokowi sewaktu memimpin Jakarta. Ada yang menilai lolosnya pertanyaan seperti ini perlu dipertanyakan. Bagaimana kinerja dari Kementerian Pendidikan selama ini? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Arief Rahman Hakim. Pak Arief, bagaimana komentar Anda? Saya nggak mau menghubungkan sama kampanye, tetapi saya kategorikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sensitif terhadap pendirian seseorang yang tidak berdasarkan ilmu, itu saya anggap soal yang seperti itu salah, keliru, dan tidak valid. Itu sebabnya saya mengusulkan supaya nilai anak-anak pada soal tersebut, apapun jawabannya harus dianggap benar. Ya, itu pendapat saya. Saya tidak akan berpendapat juga tentang Jokowinya, tapi saya berpendapat tentang soal yang mempunyai model dan bentuk seperti itu. Yang menyatakan masalah orang itu secara akademis harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak seluruh bangsa Indonesia kenal Jokowi. Mungkin di daerah-daerah terpencil siapa itu? Ya kan nggak begitu terlalu. Nanti anggap orang semuanya seperti di Jakarta kenal kepada dia. Beberapa komentar mengatakan harus dilakukan penyelidikan terkait soal ini dan harus ada sanksi Kemendikbud untuk pembuat soal tersebut. Kalau menurut Bapak? Sanksinya sudah jelas lah. Yang membuat soal itu, satu, harus ditanyai mengapa soal seperti ini muncul. Lalu apakah Anda mempunyai agenda terselubung atau tidak. Dan kalau umpamanya ada yang memperkarakan hal ini menjadi suatu pelanggaran terhadap etika pendidikan, ya saya pikir harus ada sanksinya. Paling tidak ya harus ditegur, tidak boleh sesuatu yang salah itu dibiarkan lewat begitu saja. Harus ada teguran keras. Ada saran atau kritik, Pak, kepada Kemendikbud sendiri? Nah, kritik dan saran saya tentu Pak Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan berpendapat tidak terlalu jauh berbeda dengan saya. Dan tentu ke depannya pembuatan-pembuatan soal itu harus betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang secara akademis, betul-betul profesional. Ini suatu kekeliruan, suatu kesalahan. Saya sebagai pejabat pun ini saya anggap ini kecolongan, begitu. Tetapi ini suatu hal yang menunjukkan bahwa pembuat soal, terutama di dalam nomor tersebut, mungkin dia naif ya, mungkin dia tidak mempunyai agenda apa-apa. Tetapi manusia itu sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pendidik, dia harus mempunyai kepekaan sosial. Dan ini saya anggap soal yang sama sekali tidak peka terhadap keadaan sosial. Ini lepas daripada siapa yang dibicarakan, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan relevansi akademisnya terhadap pertanyaan tersebut. Ya, saya ambil contoh umpamanya, kalau kita akan menanyakan orang tersebut harus sudah di dalam posisi sudah selesai dari tugasnya. Kalau ini kan belum selesai dan dia juga sedang akan bertugas dan itu menimbulkan pertanyaan yang banyak. Jadi ini tidak sensitif secara sosial dan secara politik. Demikian tokoh pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Arief Rahman Hakim. Saya Wendy Lim.